Tayyib, barakallahu fikum. Man hafidha hadal hadis falahu jaizah insyaAllah. Siapa yang hafal? Dari yang kecil, siapa yang hafal insyaAllah dapat hadiah. Coba, siapa yang hafal insyaAllah dapat hadiah. Siapa yang hafal sekarang? Al-an. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa dari para ikhwah? Falahu hadiah insyaallah, jaizah. Tidak ada yang menghafal wala wahid. Siapa yang hafal? Walaupun separohnya. Coba dari adik-adik siapa? Siapa? Abdullah? Enggak Abdullah? Enggak. Siapa? Fadal ya Ami Fakhrun, hafal? Belum. Khairan insyaallah. Dilanjutkan hadis. Hadis keberapa ya Akh Rifki? Hadis keberapa? Rifki, hadis keberapa? Ya, nomor berapa? Bapak-bapak? Bapak-bapak cahwi, khairan insyaAllah. Dilanjutkan hadis berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala wa an Imran ibn Husain. Sekarang ini ya. Qala al-Imam Hafidz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajadataini summa tashahada summa sallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu. Hadis berikutnya berkaitan dengan sujud sahwi datang dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalla bihim fasaha. Rasulullah suatu hari mengimami para sahabat, fasaha, maka beliau terlupakan. Fasajada sajdataini, maka beliau pun sujud dua sujud. Summa tasyahada, kemudian kembali tasyahat, tahiyat. Summa salam, kemudian salam. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud wa Tirmidzi dan Hasan, dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Hakim serta disahihkan oleh beliau. Hadis ini ala fardhi sihhatihi, kalau dinyatakan sahih, maknanya sujud sahwi dilakukan yakni adalah sebelum salam. Naam. Sebelum salam. Karena lupa. Yakni kapan dilakukan sebelum salam? Rahmat, kapan sujud sahwi dilakukan sebelum salam? Antum Ahmad atau siapa namanya? Hanif. Hanif Abdurrahman, iya. Abdurrahman Hanif, ya. Kalau kurang. Kalau kekurangan, maka dilakukannya sebelum salam. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala wa an-nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an falyatrahi syakka falyabni ala mastaiqan Summa yasjud sajdataini qabla ayyusallima. Fa in kana shalla khamisan syafa'na salatahu. Wa in kana shalla tamaman kana targhiman lisyaitan. Rawahu Muslim. Datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya. Apa maksud ragu? Walam yadri kam shalla asalasan am arba'an. Yaitu dia tidak mengetahui berapa rakaat dia telah salat. Sudah 3 atau 4? Ragu dia. 3, 4. 3 atau 4. Berusaha untuk mengkonsentrasi 3, 4, ragu. Walam yadri, tidak tahu. Maka fal yatrahi syak, maka buanglah keraguan tadi. 3 atau 4 ya. Wal yabni ala mastaiqan, bangunlah di atas mana yang yakin. 3 atau 4. Kata para ulama, ibni ala al-aqal. Dibangun atas bilangan yang kecil. 3 atau 4 ya. 3 berarti yakin, 4-nya ragu. Ambil yang kecil. Berarti ini rokat ketiga. Kemudian summa yasjud sajadataini qabla an yusallima. Kemudian sujudlah sebelum, dengan dua kali sujud sahwi sebelum salam. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ghalabatu dhon. Tidak memiliki prasangka yang dhonur rajih yang lebih kuat menyatakan ini 3 atau 4. Nah, dia terus ragu, terus ragu. Ketika ragu tidak ketemu, ambil bilangan yang kecil. Dan dia syak yang tidak memiliki dhonur rajih, sehingga sujudnya sebelum salam. Wa in kana shalla khamisan, kalau ternyata dia adalah rokatnya rokat kelima, syafa'na sholatahu, maka hendaknya dia mengenapkan sholatnya. Wa in kana shalla tamaman kana targhiman li syaitan. Nah, maka kalau ternyata aslinya dia sholat lima rokaat, bukan 4 rokaat, maka dia tetap dianggap telah menggenapkan sholatnya. Dan kalau ternyata sholatnya sempurna 4 rokaat sebagaimana dia yakini, ini 3 dan benar 3, rokaat ketiga atau rokaat keempat sudah 3 rokaat, maka dia dengan terus mengambil yang akol tadi, targhiman li syayatin, sebagai pukulan bagi syaitan. Nah, saya di sini barakallahu fikum, pentingnya seorang di dalam membangun ibadah di atas keyakinan. Jangan ragu. Hal yang patut kita yakini dan harus kita yakini adalah innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janji. Itu harus diyakini. Kalau Anda begini, begini, begini, tapi kok saya enggak meraih ya? Ini janji Allah, saya kalau saya taklim katanya akan bisa longgar hati saya, sejuk hati saya, bahagia hidup saya, namun kok saya malah gelisah. Jangan disalahkan taklimnya. Nah, kalau itu hak yang dicari. Namun bagaimana hati Anda dalam mencarinya? Barangkali belum murni dalam mencarinya. Nah, barangkali nasallahu salamah belum tulus di dalam mempelajarinya. Sehingga di sini tadi sebagai misal, barang siapa yang mengikuti Nabi, Allah Ta'ala mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan fauz, kebahagiaan, kemenangan dengan kemenangan yang agung. Kok saya semakin terpuruk dunianya? Apa ya sebabnya? Oh, barangkali bisa jadi ini adalah karena sebab hati saya, tujuan saya. Nah, dilihat hatinya ikhlas atau tidak, amalannya tulus atau tidak. Nah, di sini ketika keikhlasan ada, musibah akan menjadi nikmat bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga di sini ini sujudnya sebelum salam karena keraguan yang tidak mendapatkan dhonur rajih. Sekarang keadaan berikutnya. Wan ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala masallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai'un? famadza qalu salaita kadza qala fasana rijlaihi wastaqbala alqiblata fasajada sajdataini tsumma sallam tsumma aqbala alaina biwajhi faqala innahu law hadatsa fi salati syai'un anba'tumukum anba'tukum bihi walakin innama ana basharun ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab falyutimma alaihi tsumma liyasjud sajdataini muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lil bukhari falyutimma tsumma yusallim tsumma yasjud wali muslim anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada sajdataini sahwi ba'da salam wal kalam wali ahmad wa abi dawud wa nasai min hadis abdullah ibni ja'far radhiyallahu anhuma marfu'an man syakka fi salatihi falyasjud sajdataini ba'da ma yusallim wa sahahu ibnu khuzaimah. Hadis yang panjang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka tatkala salam diberitakan pada beliau, wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang baru dalam salat? Beliau bertanya, apa itu? Maka dijawab, Anda salat begini dan begini, yakni kelihatan ragu. Faqala, maka berkatalah rawi, fasanna rijlaihi, maka beliau kembali menjulurkan kakinya dan menghadap ke arah kiblat, kemudian sujud dengan dua kali sujud, kemudian salam, kemudian menghadapkan wajahnya kepada manusia dan bersabda, innahu law hadatsa fi sholati syai'un, sesungguhnya kalau ada sesuatu yang baru dalam sholat, yakni dari syariat, tentu aku akan memberitakan kepada kalian tentang sesuatu tersebut. Akan tetapi, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian. Aku mengalami lupa sebagaimana kalian mengalami lupa. Lupa di sini bukan lupa wahyu yang Allah wahyukan dan syariat yang diamanahkan kepada beliau. Namun kelupaan yang sifatnya zuhul, kadangkala menutup pikiran. Fa idza nasitu, maka apabila aku lupa, fadzakkiruni, ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi, maka apabila kalian, salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam salatnya. Dia ragu 4 atau 3 sudah membaca zikir sujud atau belum, dia ragu. Falyataharras shawab, maka hendaknya dia berusaha untuk mencari mana yang paling benar dan mendapatkan dhanur rajih. Kalau tadi tidak mendapatkan dhanur rajih, prasangka yang lebih kuat, dia mendapatkan prasangka yang mana, maka apa setelah itu, falyutim alaihi, sempurnakan atas prasangka yang kuat tadi. Nah, kemudian summa liyasjud sajdataini, kemudian sujudlah dua kali sujud. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari ada tasrif falyutim, sempurnakan, summa yusallim, kemudian salam, summa yasjud, kemudian setelah itu sujud sahwi. Sujudnya kapan? Setelah salam. Nah, ini tentang ragu. Dan dalam riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam sujud dua kali sujud sahwi setelah salam dan berbicara. Berarti sujudnya setelah salam. Kapan itu? Ketika ragu dan mendapatkan adanya dhanur rajih, prasangka yang lebih kuat. Paham? Wali Ahmad dan dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dari hadis Abdullah ibn Ja'far yang diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi. Beliau menyatakan, man syakka fi salatihi, barang siapa yang mengalami keraguan dalam salatnya, maka hendaklah sujud dua kali sujud setelah dia melakukan salam. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dari hadis-hadis yang dibaca, disimpulkan oleh para ulama kaifiyah dan maudhu' sujud sahwi, tempat sujud sahwi, adalah apabila terjadi karena naqas. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam rangka untuk mengangkat kesalahan dalam sholat disebabkan karena lupa. Di mana kelupaan ini berefek 3, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, bisa jadi menjadikan dia ragu dengan keraguan. Kalau terjadi kekurangan, sujudnya sebelum salam, berdasarkan hadis Ibnu Buhainah yang telah lalu. Kalau terjadi penambahan, sujudnya setelah salam, berdasarkan hadis yani dzil yadain. Kalau terjadi keraguan, maka keraguan ini ada dua. Keraguan yang dia berupaya mengingat, tidak ketemu, tidak sama sekali sudah. Maka bagaimana? Fal yabni alal aqal, bangun di atas yang sedikit atau yang dia yakin. Berarti belum dia baca. Paham? Atau berarti tiga, bukan empat. Maka setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Dia ragu, yang kedua, dia ingat-ingat, kalau saya prasangka kuatnya sudah empat. Maka dia sempurnakan empat tersebut. Setelah itu sujud sahwi berapa? Dua kali sujud, kapan? Setelah salam, berdasarkan hadis yang terakhir. Lah itulah perincian yang dibawakan para ulama berkaitan dengan tempat sujud sahwi. Wa alal kul, apapun keadaannya diterangkan para ulama, sujud sahwi seandainya dia tidak tahu perinciannya, dilakukan sebelum atau setelah salam adalah sah. Namun yang afdal berjalan sesuai dengan tuntunan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Tabarakallahu fikum. Apa ya Aba Amar? Sujud sahwi gimana? Tempatnya di mana? Satu. Enggak ya Aba Amar? Kalau karena lupa yang menyebabkan kekurangan? Hah? Ya, kapan itu sujudnya? Sebelum salam. Kalau setelah kalau terjadi penambahan indak ya Pak Afif, sesudah salam barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Indak ya Ami Mu'min. Kalau ragu, ragu itu ada berapa efeknya? Hah? Ragu, saya sudah membaca belum ya? Fatihah sudah belum ya? Sudah belum ya? Nah, antum sholat sendirian, sholat duhur atau sholat sunnah, sudah belum ya? Sudah belum ya? Ah belum kayaknya. Kuat misalnya itu. Nah ini bagaimana? Kalau antum, oh saya belum al-fatihah. Lah dia ingat, bukan dia lupa. Ya dia ingat sudah. Nah, namun ragu, sudah belum, menjadikan antum gundah hatinya. Gundah, sudah belum pikir, sudah insyaallah. Nah dia sempurnakan sholatnya. Ya. Kalau begini, kapan sujudnya Ummi Mukmin? Hah? Sebelum salam, dia memiliki prasangka kuat sudah. Hah? Sudah atau sebelum? Hah? Kurang dengar. Ya entak ya siapa ya? Para aba dulu. Entak ya siapa Abu siapa? Mas Tony. Sebelum salam, ketika ragu dia memiliki prasangka kuat. Sebelum salam, ya sah. Kalau sah sah ya. Namun yang lebih tepat mana ya, Abai Ibrahim? Abai Ibrahim. Sebelum atau sudah salam? Di bangun dalam sedikit. Kapan itu? Ketika dia ini. Banyak yang bingung ketika ragu memang. Kondisi yang kita sebutkan, seorang ragu, saya membaca Al-Fatihah atau belum ya? Oh sudah. Nah, ingatnya lama, dia mikir dulu. Sudah belum? Sudah belum? Sudah insyaallah. Yakin sudah tadi. Dia dapat prasangka kuat sudah. Sujud sahwinya kapan? Kenapa setelah salam? Apa ini setelah salam? Karena apa? Sudah benar, namun alasannya apa? Kenapa setelah salam? Oh karena hadisnya seperti itu. Ya hadisnya apa coba? Nah sekarang disimpulkan dulu. Nagia Barisa, karena sudah sempurna. Hah? Karena keyakinan dalam hati sudah sempurna. Ya, artinya dia mendapatkan dzanur rajih, prasangka yang lebih kuat. Nah, prasangka yang lebih kuat apakah kecilnya atau kalau tidak mendapatkan prasangka yang lebih kuat, dia ambil bilangan belum atau sebelumnya, bilangan kecil. Barulah sujud sahwinya sebelum salam. Barakallahu fikum. Selesai dari hadis-hadis atau di sini barakallahu fikum. Yani setelahnya akan datang hadis yang lainnya masih dalam sujud sahwi, insyaallah. Ini penting juga. Nah, sekarang biar tidak keliru. Hadis yang ke-265. Wanil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Idza syaka ahadukum faqama fi raq'ataini fastatamma qa'iman falyamdi falyasjud sajdataini fa illam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa lafdhu lahu bi sanadin dhaif. Dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini masih bab ragu. Kalau tadi sudah dipahami, sekarang memahami yang lainnya. Masih bab ragu. "Idza syakka ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, sehingga menjadikan dia faqama fi raka'ataini, dia langsung berdiri pada dua rakaat masuk rakaat ketiga, tidak tahiyat awal, ya. Dilihat berdirinya. Dua, harusnya tahiyat awal, berdiri. Allah. Nah, lihat berdirinya. Sudah sempurna atau belum? Ya, nah ini. Bagaimana? Fastatim qa'iman falyamdi. Kalau dia sudah sempurna berdiri, Allah. Nah, begini. Maka apa? Dia lanjutkan sempurnakan salatnya. Karena tahiyat awal wajib, bukan rukun. Setelah itu falyasjud sajdataini, sujudlah dua kali sujud sebelum salam. Karena apa? Kekurangan. Nah, namun yang kedua, fa illam yastatim qa'iman, kalau belum sempurna berdiri, rakaat kedua, Allah, ingat. Ini sudah berdiri belum? Belum. Nah, terus dia duduk. Nah, maka bagaimana? Fal yajlis, dia langsung duduk. Wala sahwa alaihi, dia tidak terhitung orang yang lupa. Sujud sahwi mboten? Nah, difahami ya. Nah, sudah. Ini imam baru agak dungkik, subhanallah. Nah. Berarti dianggap kurang enggak? Hah? Tidak, faham ini ya. Nah, ini difahami lah sekarang lah ini, penting ya. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Daruqutni, dan lafaz ini adalah lafaz Daruqutni namun dengan sanad yang dhaif. Akan tapi hadis ini dijadikan hujjah oleh sebagian orang yang menyatakan bahwasanya sujud sahwi dilakukan apabila telah berpindah kepada ranah berikutnya. Naam. Ranah gerakan berikutnya. Yang berikutnya wa an Umar radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa 'ala man khalfal imam sahwun, fa in sahal imamu fa 'alaihi wa 'ala man khalfahu." Rawahul Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dhaif. Barakallahu fikum. Sekarang kondisi salat jamaah. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala man khalfal imam sahwun." Tidak dikenakan hukum sahwi ini bagi orang yang salatnya di belakang imam. Dia ragu. Ki jane rakaat 3 apa 2 ya? Dia ragu. 2. Sehingga ketika imam Allahu Akbar jalsah istirahah, dia langsung ya apa tidak? Menurut dia 2 ya. Berlaku enggak begini ya? Tidak ada hukum sahwi bagi salat orang yang salat di belakang imam. Namun fa in sahal imam, kalau imamnya sampai lupa, fa alaihi wa alal makmum. Padahal itu dikenakan atas imam dan atas makmum. Imamnya sujud sahwi, makmumnya ikut sujud sahwi. Naam. Hadis diriwayatkan Al-Bazzar dan Baihaqi dengan sanad yang dhaif, namun dijadikan dalil oleh sebagian para ulama. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara dalil-dalil yang memerintahkan untuk barakallahu fikum kita untuk melakukan sujud sahwi. Dan hadis terakhir tentang sujud sahwi dari Tsauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli sahwin sajdatan ba'da ma yusallim. Setiap sahu kelupaan ada dua sujud yang dilakukan setelah salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Lafaz ini menyelisih riwayat sebelumnya dengan rincian. Nah, dengan rincian keadaan sehingga barakallahu kita lebih memegang kepada riwayat yang lebih sahih daripada ini dengan rincian yang ada, karena datang dalam riwayat sebagiannya muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, sebagiannya datang dalam riwayat Bukhari saja dan sebagiannya dalam Muslim semata. Nah, sehingga kita mendahulukan riwayat yang sahihah. Nah, berarti apa? Sujud sahwi dilakukan adalah sesuai dengan perincian, itu yang afdol. Kalau tidak paham perincian, dilakukan sebelum atau sesudah salam itu tetap sah. Naam, wallahu a'lamu bishawab. Berikutnya datang pembahasan mengenai hadis-hadis tentang sujud tilawah. Wallahu ta'ala ala wa a'lamu bishawab. Dan kita dalam pelajaran Minhajus Salikin juga akan masuk pada pembahasan sujud tilawah. Karena selaras pembahasan ini, insyaallah kita meneruskan dalam pertemuan berikutnya biiznillah. Dengan apa yang Allah mudahkan bagi kita, akan masuk pada hadis-hadis tentang sujud tilawah. Sebelum kita mengakhiri bab ini, insyaallah kita ingin memurojaah sedikit. Karena sudah disediakan hadiah, belum ada yang dapat ya. Nah, coba biar enggak ngantuk. Thayyib. Barakallahu fikum. Coba siapa yang bisa mengulas tentang pembahasan sujud sahwi secara ringkas? Faliyar fa'yadah. Dapat matan ini. Bulughul maram. Sudah. Siapa? Faliyar fa'yadah. Aba ataupun Dulab, tafadhol. Siapa? Faliyar fa'yadah faqul ha anadha. Saya ini. Man, masya Allah. Siapa Nu'aim? Nu'aim, masya Allah ya. Kun Abu Nu'aim ya. Jadi seperti Abu Nu'aim, insya Allah. Seorang imam jarh wa ta'dil, rawil hadis. Siapa? Ah, man yarfa ya dah. Perinciannya saja, ringkasan. Dengan bahasa Indonesia tidak mengapa. Ashabul wara, coba yang bagian belakang. Siapa? Falahu ja'izah insyaallah. Tayyib indak. Berdasarkan hadis siapa? Coba paringkasannya, coba latihan. Kalau penambahan adalah setelah salam berdasarkan hadis. Nah. Kalau kekurangan berdasarkan hadis. Nah. Latihan. Tayyib. Wasil, diteruskan. Nah.